tempat bergaul dengan manusia, mengutamakan al-uzlah. Dan ini nanti akan kita bahas kitab al-uzlah, kitab mengenai al-uzlah, bersendiri, meninggalkan pergaulan dengan manusia. Baik, dan di sana juga ada yang mengatakan, ya, yang lebih memilih untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a mukhalaqatin nas, tetap dia bergaul dengan manusia dengan cara yang ma'ruf. Dan ini diperselisihkan sebetulnya oleh para ulama dari kalangan salaf wal khalaf, mana yang lebih afdal di antara dua perkara ini, apakah kemudian mengutamakan uzlah, ya, ataupun kemudian tetap beribadah kepada Allah, namun tetap yang disenangi adalah bergaul dengan manusia. Masing-masing memiliki dalilnya. Nah, dan kalau antum mau melihat di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, perkara ini dibahas secara meluas. Alhamdulillah, yang tentu saja di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, nah, Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafatnya pada 689 Hijriyah. Nah, kita mendapatkan faedah dari Syekh Arafat, yaitu apa? Mulai kita kalau membaca kitab apa? Lihat depannya siapa namanya, siapa kapan wafatnya. Maka beliau adalah Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafatnya 689 Hijriyah. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Kalau ada pertemuan yang lainnya, mudah-mudahan ada pertemuan yang lainnya. Nah, walaupun pada kesempatan kali ini cuma pertemuan ini yang bisa kita berikan dan tidak bisa menjanjikan pertemuan yang lain. Nah, al-muhim, di dalam kitab ini beliau membahas tentang al-uzlah ini dan juga al-mukhalathah dengan luas. Ternyata al-uzlah ada sisi positifnya dan akan dibahas poin-poinnya. Ada sisi negatifnya juga. Nah, kemudian demikian al-mukhalathah, demikian pula al-mukhalathah, ada sisi-sisi positifnya, ada sisi-sisi negatifnya juga. Nah, kemudian orang-orang atau para ulama yang mengutamakan al-uzlah, mereka memiliki dalil-dalil tersendiri. Yang mengutamakan al-mukhalathah juga ada dalilnya. Masya Allah. Maka akan dibahas di sini oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita bacakan kitabul uzlah. Kitab mengenai al-uzlah, yaitu bersendiri menjauhi manusia. Ikhtalafan nasu fil uzlati wal mukhalathah. Manusia berselisih pendapat dalam perkara al-uzlah, bersendiri, ataupun al-mukhalathah, bergaul dengan manusia. Ayyatuhuma afdal, mana di antara keduanya yang lebih utama? Ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku an fawaida wa ghawail. Yang dimana pada hakikatnya setiap dari keduanya, baik itu al-uzlah, yaitu ya sisi-sisi negatifnya, ya, ada perkara-perkara yang merupakan sisi negatif dari masing-masing dari keduanya, yaitu al-uzlah dan al-mukhalathah. Qala wa aktsaru zuhad ikhtaru al-uzlah. Dan sebagian besar dari orang-orang yang zuhud, yang merasa tidak butuh kepada dunia, memiliki sifat zuhud, ikhtaru al-uzlah. Mereka memilih untuk mengedepankan al-uzlah. Mereka menjauhi manusia supaya bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa mimman dhahaba ila ikhtiyar al-uzlah, dan termasuk dari yang berpendapat untuk mengedepankan memilih al-uzlah, disebutkan ulama-ulamanya, di antaranya Sufyan ats-Tsauri yang pertama, wa Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibn Adham yang kedua, wa Dawud At-Ta'i, juga Dawud At-Ta'i, wal Fudail, dan al Fudail yaitu ibn Iyad, wa Bishr Al-Hafi. Nah, fi akharin, dalam kelompok yang lainnya, yaitu masih ada orang-orang yang lain yang lebih mengedepankan al-uzlah daripada al-mukhalafah. Mereka lebih menyenangi untuk menjauhi manusia, itu yang diinginkan, itu yang disunnahkan atau kemudian disenangi dari seorang hamba daripada bergaul dengan manusia. Qala wa mimman zahaba ila istihbabil mukhalafah. Ya. Jadi di sini sebetulnya kita membahas satu persatu ya. Belum kita merojihkan salah satu dari al-uzlah dan al-mukhalafah ini. Nanti ada kesimpulannya sebetulnya dari Al-Imam Ibn Qudamah. Nah, Allah alam apakah bisa kita sampai kepada pembahasan tersebut, tarjih dari Ibn Qudamah. Wa illa kalau kita tidak sampai kepada tarjih, antum buka kitabnya. Ya, antum talabatul ilmi, antum buka kitabnya. Ada tarjihnya itu dari Al-Imam Ibn Qudamah. Ya. Yang beliau sebagai bocoran saja ya. Pada intinya tidak mengatakan bahwasanya al-mukhalafah itu afdal secara mutlak. Tidak pula mengatakan bahwasanya uzlah itu afdal secara mutlak. Namun apa? Pada keadaan tertentu uzlah itu afdal, pada keadaan yang lainnya al-mukhalafah afdal. Nah, seperti apa rinciannya antum bisa baca sendiri nanti. Bisa baca ya? Belum bisa baca? Makanya belajar bahasa Arab ya, supaya bisa baca. Itu sedikit tujuan juga, supaya antum apa? Ada rasa penasaran, kemudian ada rasa, oh bagaimana sih sebetulnya pembahasan ini lumayan menarik. Kayak ini seharusnya seperti apa? Apakah uzlah atau kahal mukhalat atau mana yang lebih afdol untuk keadaan saya? Nah, kalau sudah ada rasa penasaran, ada rasa ingin, mudah-mudahan ada rasa semangat untuk bisa membaca kitab ulama dan apa bersemangat pula untuk mempelajari bahasa Arab yang pada akhirnya biarlah antum bisa membaca kitab tersebut. Wailah sebetulnya apa? Terjemahannya ada ya? Ada yang punya? Terjemahannya juga ada. Kalau ada yang punya, fadhol dibaca. Nah, tapi ahsannya sudah biarkan penasaran aja sampai nanti bisa baca kitabnya. Biarkan penasaran aja. Nggak usah baca apa namanya? Nggak usah baca terjemahannya. Biarkan ada rasa penasaran dalam diri kita supaya bersemangat untuk bisa membaca kitab dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian wa mimman zahaba ila istihbabil mukhalafah, dan termasuk para ulama yang berpendapat bahwasanya yang disenangi adalah al-mukhalafah, berkumpul dengan manusia, Sa'id ibn al-Musayyib, naam, wa Shuraih, wa Sya'bi, wa ibn al-Mubarak, naam, al-Sya'bi itu Amir ibn Syarahil atau Syarahbil, wallahu a'lam, wa ibn al-Mubarak itu Abdullah ibn Mubarak. Fi akharin, dalam suatu kelompok yang lainnya. Ya, itu ada masih ada orang-orang yang lain yang berpendapat atau ulama-ulama yang lain berpendapat seperti ini. Yang lebih disenangi adalah al-mukhalafah, bergaul dengan manusia. Qala wa likulli ta'ifatin fi ma dhahabat ilaihi hujajun. Dan bagi setiap kelompok itu mereka memiliki hujjah-hujjah atas pendapat mereka tadi. Wa nahnu nusyiru ila dzalika, dan kita akan memberikan isyarat kepada dalil-dalil tersebut. Amma hujjatul awwalin, adapun hujjahnya kelompok yang pertama yang mengatakan al-uzlah itu lebih afdal, faqad rawiya fi sahihain min hadis Abi Sa'id qala, maka telah diriwayatkan dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abu Sa'id, dia berkata, qila ya Rasulullah ayyun nasi khairun, dikatakan, itu ditanyakan, wahai Rasulullah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia mana yang paling baik, paling afdal, paling mulia. Qala, maka beliau pun menjawab, rajulun yujahidu binafsihi wa malih, seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian beliau masih menyebutkan jenis yang kedua yang dikatakan sebagai khairun nas, orang yang terbaik. Wa rajulun fi syi'abin min asy-syi'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min syarrih. Ini syahidnya. Dan seseorang yang berada di salah satu lembah-lembah yang ada, di salah satu dari lembah-lembah yang ada, dia beribadah kepada Rabb-nya dan meninggalkan manusia dari kejelekan dirinya. Ya da'una samin syarrih. Itu apa? Meninggalkan manusia supaya tidak tersentuh oleh kejelekan dirinya. Baik. Jadi bukan meninggalkan manusia karena kejelekan mereka. Nah, di sini ada unsur apa? Tahkiri annas, merendahkan manusia, mereka jelek saya ingin menjauh. Tapi di sini apa? Min syarrih. Justru apa? Dia ingin manusia terjauh dari kejelekan dirinya. Nah, supaya manusia tidak merasakan akhlak yang jelek dari dirinya. Ini seperti itu. Baik. Walaupun Abbas, seorang kemudian menjauhi manusia karena akhlak mereka yang buruk, akhlak mereka yang jelek, takut untuk terpengaruh. Nah, maka ini adalah suatu alasan yang syar'i. Namun di sini ada sikap itu tawadhu. Nah, sebagai manusia itu apa memiliki kejelekan, maka diri kita memiliki kejelekan. Ya, kita lebih takut bahwasanya kita menimpakan kejelekan diri kita kepada manusia daripada tertimpa kejelekan orang lain. Nah, di sini ada unsur tawadhu. Nah, ini syahidnya, seorang yang berada di suatu lembah dari lembah-lembah yang ada, kemudian dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia meninggalkan manusia supaya dia tidak menimpakan kejelekannya kepada manusia. Nah, ini hadis yang pertama, dalil yang pertama. Qala wa fi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah man najatu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Bagaimana sesuatu itu dikatakan sebagai suatu keselamatan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apakah keselamatan itu? Imlik 'alaika lisanak, milikilah lisanmu. Itu apa? Jaga lisan, jangan sampai lisan tersebut berkata-kata dengan perkataan yang tidak bisa dikendalikan, tidak kita pertimbangkan baik dan buruknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Arafat, apa? Syekh Arafat pada nasihatnya mengatakan, la taqul syai'an wa antum ta'tadir minhu. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu kemudian atau meminta uzur tentang sesuatu tersebut. Pikir terlebih dahulu. Kalau saya mengatakan perkataan seperti ini menyinggung atau tidak? Saya perlu minta uzur atau tidak? Imlik 'alaika lisanak. Ini dalilnya. Kendalikan lisanmu. Jangan engkau hamburkan perkataan dalam keadaan engkau tidak memperhatikan akibatnya bagi dirimu, bagi saudaramu. Qala wa liyasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu menjadi luas bagimu, menjadi lapang bagimu. Yaitu hendaknya engkau tetap berada di rumahmu. Ini syahidnya. Wal yasta'ka baituk. Yaitu apa? Hendaknya rumahmu itu menjadi luas, menjadi lapang bagimu. Jadikan rumahmu sebagai tempat yang lapang bagimu. Tidak perlu engkau keluar dari rumah tadi. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Wa baki 'ala khathiyatik, dan menangislah atas perbuatan dosamu, atas kesalahanmu. Baik. Jadi apa intinya atau syahidnya itu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yas'aka baituk, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu, yang engkau tetap berada di dalamnya, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah membawakan dua hadis, beliau membawakan beberapa asar dari sahabat dan juga nanti juga dari para ulama setelah para sahabat. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Khudhu bihadzikum minal 'uzlah." ambillah bagian kalian dari uzlah. Nah, sebenarnya setiap dari manusia memiliki bagian dari uzlah, menyendiri dari bergaul dengan manusia. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid la yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu. Sungguh aku menginginkan bahwa ada suatu pintu dari besi antara aku dengan manusia. Ada pintu dari besi yang memisahkan antara aku dengan manusia, menjadi penghalang dari aku bertemu manusia. La yukallimuni ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajakku bicara. Wala ukallimuhu, dan tidak pula aku mengajak bicara kepadanya. Hatta alqallaha subhanahu, sampai aku bertemu dengan Allah subhanahu. Beliau apa? Menginginkan supaya tidak bertemu dengan seorang sama sekali, dengan seorang siapapun itu sama sekali, sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang maksudnya? Apakah mau tidur gitu aja? Bukan maksudnya. Ini apa sahabat? Yang diinginkan adalah beliau ingin bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah, tidak ingin terganggu dengan manusia. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunu ya nabi al-ilmi, jadilah sebagai sumber-sumber mata air ilmu, sebarkanlah ilmu, wa masabih al-laili, dan lentera-lentera pada malam hari. Itu Allah alam yang dimaksudlah tetap terjaga pada malam hari, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilmi, ataupun kemudian dengan salat malam, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Wa ahlasal buyut, dan orang-orang yang tetap berada di rumah. Nah ini intinya, orang-orang yang tetap berada di rumah-rumah mereka. Wa jududal qulub, dan orang-orang yang baru terus-menerus diperbaharui hati-hati mereka. Itu maksudnya dijelaskan di sini sedikit di catatan kaki, yaitu selama atau yaitu enam, setiap kali hati tadi merasakan malas, futur dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbaharui semangatnya. Itu barangkali yang dimaksud dengan apa, jududal qulub, orang-orang yang baru hatinya. Setiap kali terasa futur, turun semangatnya, perbaharui hati tersebut, masukkan kembali tekad untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila misalnya terjatuh kepada suatu kemaksiatan ketika berada dalam keadaan futur, dia segera untuk bertaubat darinya dan berinabah kepada Allah, kembali berada dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hulqan as-siyab, dalam keadaan orang-orang yang apa, usang pakaiannya, yaitu apa, tidak terlalu mengedepankan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, walaupun tentu saja pakaian yang bagus bukan berarti suatu yang tercela. Nah, ini hanya suatu anjuran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, hendaknya kita tidak terlalu mengedepankan perkara-perkara duniawi daripada peribadahan kepada Allah. Tu'rafuna fi ahli as-sama', dikenali. Ya, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang dikenali di kalangan penduduk langit. Tuh wa tuhuna ala ahlil ardh, dan kalian menjadi orang-orang yang tersembunyi di kalangan penduduk bumi, tidak dikenal. Ketika ditanyakan, mana fulan siapa yang dimaksud, ya tidak ada yang kenal, hanya satu atau dua orang saja yang mengenali, mungkin hanya karib kerabatnya saja yang mengenali, dalam keadaan sebetulnya dia dikenal oleh penduduk langit, itu orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperbincangkan oleh para malaikat, dipuji oleh para malaikat, dikarenakan dia adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali terjatuh kepada kemaksiatan, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia rajin dalam menuntut ilmu, maka dikenal oleh penduduk langit. Namun ketika ditanya kepada penduduk bumi, tidak ada yang mengenalnya. Jadi intinya pada perkataan akhlasul buyut, tetap berada di rumah-rumah mereka, dan apa? Wa tuhfuna ala ahlil ardh, dan tersembunyi. Ya, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang tersembunyi dari penduduk bumi. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Abu Darda, waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ni'ma sawma'atul mar'il muslimi baituh. Sebaik-baiknya sawma'ah. Sawma'ah ini pada asalnya yaitu tempat beribadahnya Bani Israel. Namun bisa diatlakan pula pada yaitu apa, tempat peribadahan secara umum. Sebaik-baiknya tempat peribadahan seseorang, ya, sebaik-baiknya tempat peribadahan seorang muslim, yaitu baituhu, rumahnya. Nah, yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarahu. Dia bisa menahan lisannya dan kemaluannya dan pandangannya. Ya, kalau berada di rumahnya, ya, dia tidak bergaul dengan manusia, maka dia bisa menahan lisannya dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang haram. Bisa menahan pandangannya dari pandangan-pandangannya haram ketika dia berada di rumahnya. Qala wa iyyakum wa majalisal aswaq, dan berhati-hatilah kalian dari majelis-majelis yang ada di pasar-pasar. Fa innaha tulhi wa tulghi, karena majelis-majelis tersebut akan melalaikan. Lahwun wa laghwun, yaitu apa? Membuat seorang apa, menjadi lalai, membuat seorang menjadi lalai dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abu Darda, mengatakan apa, tempat terbaik untuk seorang beribadah kepada Allah adalah di rumahnya. Adapun apabila dia keluar duduk di majelis-majelis, itu akan melalaikannya dari berzikir kepada Allah, dari akan melalaikannya dari beribadah kepada Allah dan yang semisalnya. Wa qala Daud At-Ta'i, dan berkata Daud At-Ta'i, ini lebih syadid lagi perkataannya. Firra minan nas kama tafirru minal asad. Berlarilah kalian dari manusia sebagaimana berlarinya kalian dari singa. Nah, belum tahu ada hadis yang seperti ini, tapi apa? Bunyinya? Apa bunyinya? Dalam bahasa Indonesia? Firru minal majzum. Larilah dari orang-orang yang berpenyakit kusta. Ya. Sebagaimana kalian lari dari singa, hindari penyakit yang menular seperti itu. Ini enggak apa? Manusia pada asalnya itu apa? Tidak memiliki penyakit yang menular. Namun manusia bisa mempengaruhi seseorang dengan akhlak-akhlak buruk mereka. Maka dikatakan di sini, berlari dari manusia, jauhi manusia, sebagaimana kalian menjauh dari singa. Singa bisa memberikan apa, pengaruh buruk, bisa menerkam kita, memangsa kita. Demikian pula manusia. Ini inti dari perkataan Daud At-Ta'i. Kemudian, waqala Abu Muhalhal, dan berkata Abu Muhalhal, akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri mengambil tanganku, memegang tanganku. Wa akhrajani ila al-Jabbanah, dan beliau mengeluarkan aku ke al-Jabbanah. Al-Jabbanah yang dimaksud adalah padang pasir. Mengambil tanganku dan mengajakku keluar ke padang pasir. Fa'tazalna nahiyatan, kemudian kami pun menyendiri di suatu sudut. Fabaka thumma qala, kemudian beliau pun menangis kemudian mengatakan, ya Aba Muhalhal, wahai Abu Muhalhal, in istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al, apabila kamu mampu untuk tidak bergaul sama sekali dengan seorang pun di zamanmu, di masamu ini, faf'al, maka lakukanlah. Walyakun hammuka marammata jihazika, dan hendaknya engkau memperhatikan marammata jihazika, yaitu apa, memperbaiki alat-alatmu sendiri, urusi urusanmu sendiri, urusi barang-barangmu sendiri, sudah tinggalkan pergaulan dengan manusia. Ini perkataan Sufyan ats-Tsauri kepada Abu Muhalhal. Maka ini hujjah, dalil-dalil yang dibawakan oleh kelompok yang pertama. Nah, kalau kita melihat dalil ini seakan kuat ya. Seakan-akan kuat dan seakan-akan ya sudahlah kita beruzlah saja. Namun ternyata apa? Al-mukhalathah pun juga ada sisi positifnya dan juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bawakan hujjah dari kelompok yang kedua. Wa amma hujjatu man ikhtara al-mukhalathah. Adapun hujjah dari seorang dari orang-orang yang mengatakan atau memilih al-mukhalathah bergaul dengan manusia, mengedepankan al-mukhalathah daripada al-uzlah. Fa min dzalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka termasuk diantaranya yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa. Sorih. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia. Wa yasbiru ala adzahum. Dan bersabar atas kejelekan mereka. Khairun minalladhi la yukhalituhum. Lebih baik daripada seorang yang tidak bergaul dengan mereka, wala yasbiru ala azahum, dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Nah, sorry ya, di sini yukhalitun nas, bergaul dengan manusia, ya, kemudian bersabar atas gangguan mereka. Nah, ini lebih baik daripada seorang yang, wah, kalau saya setiap kali bergaul dengan manusia saya diganggu, saya sempit dada saya dengan gangguan-gangguan mereka, saya dibully misalnya. Dirundung, dijelek-jelekkan, dijatuhkan, diolok-olok, dan yang lain sebagainya. Dia tidak bisa bersabar. Saya menjauh sajalah. Daripada saya yang jadi sasaran, saya tidak bisa bersabar, saya menjauh. Dua-duanya mukmin, tapi mana yang lebih baik? Yaitu seorang mukmin yang tetap bergaul dengan manusia, walaupun kemudian manusia mengganggu dirinya. Nah, walaupun tentu saja masing-masing orang itu memiliki batasan. Yaitu apa? Tertentu dari keimanan dan kemampuannya untuk bersabar. Sebagai contoh, apa yang terjadi kepada siapa? Ada yang terbetik dalam benaknya mungkin terjadi kepada siapa? Ka'ab ibn Malik ketika memang dihajar oleh para sahabat. Beliau pada asalnya tetap berusaha untuk datang ke masjid memberikan salam kepada para sahabat, namun tidak ada yang menjawab salamnya. Tetap salat di masjid beliau sampai suatu ketika beliau sudah merasa saya tidak mampu. Maka apa yang terjadi? Beliau menjauh. Ya, tidak lagi salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka terkadang seorang atau apa, manusia berbeda-beda dalam kadar kesabaran mereka tadi. Tapi orang yang mampu untuk bersabar, untuk tetap bergaul dengan manusia dalam keadaan dia diganggu, itu lebih baik. Daripada seorang yang tidak mampu untuk bersabar, sehingga mereka menjauhi pergaulan dengan manusia. Jadi ada nusus, ada dalil-dalil yang kemudian menunjukkan bahwasanya uzlah itu afdal, ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya mukhalathah itu lebih afdal. Naam. Qala wahtajju bi asya'in ghairi dzalika dha'ifatin, dan mereka juga berhujjah dengan dalil-dalil yang lainnya yang lemah sebetulnya. La taqumu biha hujjatun 'ala dzalika, tidak bisa dijadikan hujjah atas perkara tersebut, yaitu bahwasanya al-mukhalathah itu lebih afdal. Wa minha qaulullahi ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah ta'ala, wa la takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Surat Ali Imran ayat yang ke-105. Jangan menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih, menjauh satu dengan yang lainnya. Qala wa hadza dha'ifun, dan ini adalah pendalilan yang lemah. Bukan ayatnya. Ayatnya enggak ada ayat yang lemah ya. Ayat selalu sahih. Ayat adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Namun pendalilannya dhaif. Lianna al-murada tafarruqul ara' wal-mazahib fi asli syari'ah. Karena yang dimaksud dengan tafarruq di sini perpecahan, yaitu terpecah belahnya pendapat, pemikiran, dan mazhab dalam inti daripada syariat. Terpecah belah dalam hal akidah, ya. Terpecah belah dalam permasalahan misalnya al-asma wa sifat, atau terpecah belah dalam permasalahan tauhid. Nah, ini suatu yang mazmum, suatu yang tercela. Nah, bukan kemudian menunjukkan bahwasannya tidak boleh sama sekali meninggalkan manusia untuk tidak bergaul dengan mereka. Tidak ada dalil ke arah situ. Nah, karena pembicaranya mengenai tafarruq dalam aslus syariah, perpecahan dalam inti syariat dalam perkara akidah. Qala wahtajju aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata fawqa thalas, tidak ada hajar lebih dari 3 hari. Qalu, mereka mengatakan, wal uzlatu hajrun bil kulliyah, dan yang namanya uzlah ini ya bukan cuma meninggalkan 3 hari, ya. Hajrun bil kulliyah, meninggalkan sama sekali secara keseluruhan. Ini pendalilan mereka. Berkata Imam Ibnu Qudamah, wa hadza dhaif, ini juga pendalilan yang lemah. Lian al murad bihi qat'ul kalam wassalam wal mukhalatati al mu'tadah, karena yang dimaksud adalah meninggalkan untuk berbicara dan mengucapkan salam, dan juga pergaulan yang mu'tadah, yang biasa terjadi di antara sama manusia. Wallahu alam, ini sisi bantahan ini kurang jelas bagaimana, belum bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti ada kesempatan yang lain dan Anda sudah paham, mungkin Anda sampaikan. Wa illa mungkin ada yang lebih paham, maka disampaikan kepada Anda juga tidak mengapa. Nah, beliau mengatakan, hadza dhaif, ini adalah pendapat yang dhaif. Lian al murada bihi qat'ul kalami wassalam, karena yang dimaksud dalam hadis, la hijrata fawqa thalas, tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari, yaitu meninggalkan untuk berbincang-bincang, meninggalkan untuk mengucapkan salam, meninggalkan untuk bergaul, al-mu'tadah, yaitu dalam yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Wallah alam, sisi bantahannya. Baik, biasanya berapa lama darsnya? Biasa berapa lama yang lalu-lalu dars amin ini? Sampai jam 9, ini jam berapa sudah? Akhir yang bawa jam 9 orang suka partai, kita lanjutkan. Qala faslun fi zikri fawaidil uzlah wa ghawailiha wa kashfil haqqi fi fadliha. Pasal ini masuk ke dalam suatu pasal, masih dalam kitabul uzlah, pasal mengenai penyebutan faedah-faedah, yaitu sisi-sisi positif dari uzlah, dan juga ghawail, sisi-sisi negatifnya, ya, keburukan-keburukan daripada uzlah tadi. Apa yang kemudian terluputkan dari manusia apabila dia menghindari pergaulan dengan manusia yang lain. Wa kashfil haqqi fi fadliha, dan menyingkap kebenaran mengenai keutamaan daripada uzlah. Naam. Qala i'lam anna ikhtilafan nasi fi hadza aidan huwa ikhtilafuhum fi fadilatin nikahi wal 'uzubah. Dan ketahuilah bahwa perselisihan manusia dalam permasalahan yang sama ini, termasuk di dalamnya itu apa? Perselisihan mereka mengenai mana yang lebih afdol antara nikah dan membujang. Mana yang afdol ya? Menikah atau membujang? Ini diperselisihkan. Ini masuk dalam perselisihan yang sama. Mana yang lebih baik antara al-uzlah dan al-mukhalafah, menyendiri atau bergaul? Ini sisi apa, perselisihannya sama. Sisi perselisihannya sama. Naam. Dari sisi apa? Seorang yang meninggalkan pergaulan dengan manusia, apa tujuannya? Apa tujuannya seorang yang meninggalkan pergaulan dengan manusia? Ketika memang pemikirannya adalah menginginkan keridhaan Allah untuk beribadah, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang mengatakan bahwasanya membujang lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah apa? Suatu yang seorang bisa berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan dengan keluarganya. Dan kita sudah mengetahui bantahannya tentu saja ya dari kitab Kitabun Nikah. Asal tentu saja apa? Tentu saja tetap menikah. Ini adalah sunnatul mursalin. Naam. Walau qad arsalna min qablika rusulan. Apa? Apa lanjutannya? Anu lebih apa lo? Yang dari tafsir apa? Faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, seperti itu ya? Enggak ada yang salah atau ada yang salah? Nah, telah kami utus sebelum engkau para rasul dan kami menjadikan bagi mereka azwajan. Ada apa namanya? Istri-istri bagi mereka dan juga mereka memiliki anak keturunan, bukan kemudian apa? Membujang. Qala wa qad dzakarna anna dzalika yahtalifu bi ikhtilafil ahwali wal asyras. Dan kami telah menyebutkan, oh ternyata ini sudah disebutkan sebelumnya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, mungkin pada pasal-pasal yang sebelumnya atau pada kitab-kitab yang sebelumnya, bahwa yang rajih atau kemudian yang dikedepankan itu berbeda-beda tergantung keadaan dan tergantung orangnya seperti apa. Ya, ternyata apakah lebih dikedepankan pernikahan ataupun lebih dikedepankan membujang, ini tergantung apa? Tergantung keadaan orangnya. Ada ikhtilaf di situ. Demikian pula dalam permasalahan al-uzlah dan al-mukhalafah di sini. Nah, beliau ingin menyamakan. Kalau yang seperti dalam permasalahan sebelumnya antara nikah dan membujang itu juga sama, tergantung orang, tergantung keadaan, tergantung bagaimana yaitu apa? Situasi dan kondisi dari orang tersebut. Demikian pula dalam permasalahan al-uzlah wal mukhalafah juga sama. Nah, tergantung keadaan orang tadi. Qala fa kadzalika naqulu fi ma nahnu fi. Maka demikian pula kita mengatakan yang seperti itu juga dalam permasalahan yang sedang kita bahas di sini. Nah. Jadi berbeda-beda mana yang lebih afdal bagi seseorang belum tentu afdal bagi yang lainnya. Itu intinya. Nah, terkadang seseorang lebih afdal menikah sedangkan orang yang lainnya lebih afdal membujang. Demikian pula dalam permasalahan kita, dalam permasalahan uzlah dan mukhalafah, terkadang bagi sebagian orang lebih baik uzlah, terkadang bagi sebagian orang yang lainnya lebih baik bergaul dengan manusia. Qala fal nadhkur awalan fawaidul uzlati wa hiya sittun. Namun kita sebutkan sebelumnya faedah-faedah dari al-uzlah menyendiri dan faedahnya ada 6. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, al-faraghu lil ibadah. Berkonsentrasi untuk beribadah. Ini faedahnya. Jadi, ada orang-orang yang meninggalkan manusia, namun justru tujuannya bukan berkonsentrasi untuk beribadah. Tujuannya berkonsentrasi untuk misalnya main game. Apakah kemudian yang seperti itu terpuji atau mendapatkan faedah? Tentu saja tidak. Ya, orang yang ada di dalam kamarnya terus-menerus kemudian sibuk dengan jihaznya, dengan gadgetnya, makanya tidak terpuji sama sekali. Namun yang diinginkan di sini, ya, dengan uzlah menyendiri tidak bersama dengan manusia, tidak bergaul dengan manusia, yaitu orang-orang yang ingin berkonsentrasi untuk ibadah. Ini yang sedang dibahas. Ya, kalau uzlah untuk perkara-perkara yang tercela atau perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tentu saja apa? Tidak masuk dalam pembahasan di sini. Ya. Baik. Qala wal isti'nasu bi munajatillahi subhanahu, dan untuk merasakan ketenangan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan, ini tujuannya, ini faedahnya. Ya, bukan sekedar menyendiri dari manusia tidak bergaul sama sekali. Bukan itu yang diinginkan. Bukan secara mutlak menyendiri itu adalah baik, namun menyendiri untuk apa? Beribadah dan bermunajat, merasakan ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang menyendiri justru apa? Seringnya terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, jangan menyendiri. Nah, jangan kemudian dia berada dalam keadaan di mana dia akan terseret kepada kemaksiatan kepada Allah. Justru dia sebaiknya apa? Bergaul dengan manusia, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Daripada kemudian ketika dia menyendiri, wala ingat Allah, wala kemudian membaca Al-Quran, tidak pula beribadah kepada Allah, justru terus-menerus berada dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, ini tidak terpuji sama sekali. Qala fa inna zalika yastad'i faraghan. Karena menyendiri tersebut akan menjadikan dia mendapatkan kekosongan waktu. Banyak waktu yang luang, banyak waktu yang kosong ketika dia menyendiri. Wala faragha ma'a al-mukhalafah, dan tidak ada waktu luang, waktu kosong ketika bergaul dengan manusia. Ke sana ketemu orang, ke sini ketemu orang, ke sana ngobrol, ke sini main, ke sana. Ada saja yang dilakukan dengan manusia. Baik. Fal'uzlatu wasilatun ila dzalika. Ya. Maka uzlah adalah sebagai perantara untuk mendapatkan faragh tersebut, waktu kosong tadi. Nah, ya, walaupun katakanlah bukan main, mungkin kesini kerja, kesana ta'awun, bagus, ya. Tapi dia tidak mendapatkan faragh untuk beristiqnas merasakan ketenangan dan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada waktu, sibuk dirinya. Walaupun dia berada dalam keadaan ta'awun, alal birri wa taqwa, mengajar, kemudian juga bekerja bakti misalnya, dan perkara-perkara yang lainnya yang dibutuhkan oleh teman-temannya, namun apa? Sulit bagi dirinya untuk berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa untuk mendapatkan seorang sedang dalam keadaan memasak, misalnya memasak untuk pondok, namun dia menangis karena mendengar murotal misalnya. Tidak bisa. Tapi bisa jadi seorang mendapatkan faedah tersebut ketika apa? Dia bersendiri. Sendirian, kemudian dia mendengarkan murotal, apalagi misalnya dia mengerti maknanya, atau kalau enggak mengerti maknanya sambil dia membuka terjemahannya, dia membaca satu persatu arti dari kalam robnya. Bisa dia mendapatkan kelezatan dari perkara tersebut. Nah, beda misalnya dengan orang yang tadi sambil masak katakanlah, kemudian mendengar murotal, walaupun setelah murotal dari satu ayat langsung diterjemahkan atau terjemahannya dengan audio seperti itu, tidak bisa dia kemudian merasakan kelezatan dari bacaan Al-Quran tadi, walaupun dia kemudian mendengar bacaan dan mendengar makna daripada ayat tersebut. Baik. Fal'uzlatu wasilatun ila dzalika, maka uzlah adalah suatu perkara yang bisa mengantarkan kepada hal tadi, adanya waktu kosong untuk bisa bermunajat dengan Allah, khususan fil bidayah, terutama ketika pada awal kali dia beruzlah. Wallah alam, apa yang dimaksud? Nah, mungkin wallah alam, jadi pada awal kali dia beruzlah memang dia betul-betul tidak membutuhkan manusia, namun pada akhirnya mau tidak mau dia nanti akan butuh untuk keluar lagi, butuh untuk bergaul lagi, atau kemudian hilang konsentrasinya, dan yang semisalnya. Jadi pada awalnya dia masih bisa berkonsentrasi untuk bermunajat dengan Allah, dan dia mendapatkan kelezatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita selesaikan pembahasan faedah pertama ini, kemudian kita cukupkan sampai di sini. Qala qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian orang-orang bijak, ila ayyi syai'in afdha bihim az-zuhdu wal khulwah. Kepada perkara apa kezuhudan dan khulwah menyendiri itu menjadikan menyampaikan mereka kepada perkara tersebut? Apa yang kemudian menjadi ujung daripada kezuhudan dan apa perbuatan menyendiri? Apa hasilnya? Intinya seperti itu. Faqala ilal unsi billah. Maka orang tadi yang ditanya tadi mengatakan kepada keakraban dengan Allah, ya. Merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nahnu qulubuna fi wahsyah. Kita mengakui saja bahwasanya hati-hati kita ini dalam keadaan wahsyah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin kita jarang beruzlah, jarang kita mungkin memojok sendirian, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan bertafakur, bertadabbur, atau kemudian memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langit ini, jarang. Qulubuna fi wahsyah. Betul-betul hati-hati kita ini dalam keadaan wahsyah, liar, ya. Kemudian tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan az-zuhud wal khulwah akan kemudian menjadikan seseorang dekat, tenang dengan Allah. Wa qala, dan inilah ketenangan yang hakiki, ya ikhwah. Terkadang kita merasa bahwasanya kalau kita dekat dengan fulan, alan, tenang kita. Wallahi ketenangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Lebih nikmat daripada ketenangan dengan bergaul dengan fulan atau alan. Dari orang-orang yang kita cintai. Dari orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Qala wa qala Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu. Dan berkata Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu. Ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu faya'nasu bi ghairihi. Aku tidak berpendapat, aku tidak melihat bahwasanya ada seseorang yang dia memang betul-betul mengenal Rabb-nya, kemudian dia merasa akrab, merasa tenang dengan yang selainnya. Kalau dia kenal Allah, betul-betul faham tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, pasti dia akan mencari ketenangan kepada Allah, bukan mencari ketenangan kepada fulan atau alan. Terkadang seseorang, ah saya ini sedang dalam keadaan sedih, lagi gundah, lagi galau, saya kepada fulan sajalah. Datang kepada fulan ngobrol, makan, minum, ketawa, Masya Allah hilang. Wallahi yang seperti ini berarti apa? Dari sisi bahwasanya dia tidak betul-betul mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, maka dia akan segera apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau faza'ahu syai, nah maka apa? Ketika beliau merasa terganggu oleh sesuatu, maka beliau segera sholat. Itu yang beliau lakukan. Mencari al-unsu billah. Ketenangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam munajat dengan Allah. Wa'lam anna ma tayassara lahu bidawamil zikri wal-unsi billah au bidawamil fikri wa tahqiqu ma'rifatillah fattajarud lidhalika afdalu min kulli ma yata'allaku bil mukhalafah. Maka ketahuilah bahwa apa yang bisa didapatkan dengan terus-menerus berzikir kepada Allah dan merasa tenang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan terus-menerus berpikir, bertafakur untuk betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apabila seorang bisa berkonsentrasi dalam perkara ini dengan satu faedah ini saja, itu adalah lebih afdol daripada setiap faedah dari al-mukhalafah. Jadi kalau ada faedah yang pertama ini, faedah apapun yang didapatkan dari al-mukhalafah, tinggalkan al-mukhalafah. Kalau Anda mendapatkan faedah yang pertama ini. Itu intinya dari apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah. Kalau memang bisa dengan uzlah tadi, Anda betul-betul mengenal Allah, kemudian dekat dengan Allah, merasa tenang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan bergaul kepada manusia apa, mendapatkan faedah ini, faedah itu, faedah apapun, tinggalkan mukhalatah tersebut, raih faedah yang pertama dari al-uzlah ini. Wallah alam. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya? Hah? Antum siapa namanya? Imam. Imam. Ibn Qudamah siapa namanya? Siapa tadi namanya? Fadal? Al-Imam Ibn Qudamah siapa namanya? Siapa namanya? Ahmad ya, Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Nah, Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi meninggal tahun berapa? 689 ya. 689 Hijri. Baiklah, guys. Sampai di sini insyaallah. Allah alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.